Makin tinggi keyakinan ke Allah, pasti ujian makin berat. Oh, kalau gitu saya gak mau kuat iman. Bisa berat. Saudara mau punya anak SMA pelajarannya ujian TK, pasti sudah seimam. Rasul begitu dahsyat ujiannya. Memang Allah udah siapkan keimanannya di sana. Kayak dokter spesialis bedah syaraf, mungkin ya, saya gak begitu ngerti. Pasti ujiannya bagian sana ya. Yang buat kita berat, tapi buat beliau ya biasa saja karena udah belajar. Nah, jangan andalkan kata-kata untuk mempengaruhi orang, untuk cari muka, untuk ya acting. Jangan andalkan kata-kata supaya Allah ridho ke kita. Lebih simpel hadirnya.